Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala ar-raufir rahim habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna hubba nabiyyika wa rizukna ya Rabbana husnal mutaba'atillah. Allahumma ya Rabbana ja'alna min alladhina yujahiduna fi sabilika wa min ajli nabiyyika. Usurna yawm al-qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwaihi. Munnu ya Rabbana bilfisali bihi fi hadhi dunya walau fil manami wa fil akhirati fi jannatika. Warzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, bersyukur. Mari senantiasa kita berbaharui dan kita berbaharui akan nikmatnya, yakni mensyukuri nikmat Allah kepada kita yang tidak pernah putus, tidak pernah henti. Di antaranya adalah nikmat kemudahan yang diberikan kepada kita untuk bisa kita bersama-sama mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran. Semoga Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita seperti yang pernah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai kepada surat Ali Imran ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadhalika illahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan kisah awal penciptaan Sayyidina Isa alaihissalam. Idh qalatil malaikatu ya Maryam. Tatkala malaikat diperintahkan oleh Allah, di sini adalah malaikat Jibril, untuk memberikan kabar gembira kepada Sayyidatina Maryam alaihissalam. Malaikat berkata, innallaha yubashshiruka. Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Innallaha yubashshiruki. Yubashshiruki bikalimatin. Bukan yubashshiruka. Yubashshiruki memberikan kabar gembira kepadamu, wahai Maryam. Bikalimatin minhu. Kalimah dari Allah, ditafsiri para ulama, kalimah di sini adalah kalimah kun, maksudnya sesuatu kejadian yang tidak seperti biasa. Semua adalah memang dengan kalimah Allah dan semua adalah ciptaan Allah. Hanya kasus kejadian Siti Maryam ini beda. Pembuat apa? Penciptaan Sayyidina Isa alaihissalam adalah keluar daripada sunnah Allah yang biasa, tapi juga dengan sunnah Allah yang lainnya. Ada sunnah al-jariyah, ada sunnah yang wajar, yang umum. Seorang akan terlahir jika terjadi hubungan suami istri atau laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi kisah itu adalah sunnah al-jariyah, sunnah yang wajar, yang umum. Kemudian dikeluarkanlah penciptaan Sayyidina Isa AS daripada sunnah al-jariyah, sunnah yang wajar, melalui sunnah Allah yang lainnya, sunnah al-khariqah, kejadian yang luar biasa. Dan semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah Allah tidak akan berubah kecuali Allah yang merubahnya. Jadi sunnah Allah tidak akan berubah. Misalnya terjadinya pembuahan adalah harus pertemuan antara sperma laki-laki dengan perempuan. Afum. Jadi kalau tidak ada itu tidak terjadi pembuahan. Itu adalah sunnatullah dan tidak akan ada perubahan di situ. Dan yang bisa merubah sunnatullah hanya Allah. Maka sunnatullah akan dirubah oleh Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan menemukan sunnah Allah. Sunnah Allah itu adalah undang-undang. Yang dibuat undang-undang atau undang-undang alam, undang-undang makhluk. Jadi kalau ini dengan ini akan ketemu ini. Matahari akan berputar. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sedikit perbedaan dari kaum Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah. Bahwasanya Allah itu membuat satu sunnah dan kemudian Allah nanti patuh kepada sunnah. Itu Mu'tazilah berkata. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kekuasaan Allah itu mutlak. Kekuasaan Allah itu mutlak, tidak ada batasannya dan tidak wajib Allah patuh kepada apapun. Dan Allah tidak punya kewajiban. Jadi menurut Mu'tazilah itu Allah bisa saja membuat satu hal dan Allah harus patuh dan wajib tunduk kepada hal tersebut. Maksudnya pun sebetulnya tidak sampai derajat kafir. Maka Mu'tazilah tidak kita katakan kafir. Hanya su'ul adab. Karena Allah itu tidak ada yang mewajibkan kepada Allah siapapun. Baik Allah sendiri atau yang lainnya. Jadi Allah tidak ada istilahnya wajib bagi Allah. Wajib atas Allah. Kalau wajib bagi Allah ada. Jadi Allah tidak punya kewajiban apapun. Tidak wajib Allah mematuhi sunnahnya. Karena Allah yang membuat sunnah. Sehingga kekuasaan Allah itu mutlak. Tidak ada batasnya. Kekuasaan Allah itu mutlak. Jadi tidak ada yang namanya Allah harus patuh. Sehingga la yajibu alaihi syai'un wa la yujibu alaihi syai'un. Tidak wajib bagi atas Allah sesuatu apapun. Dan tidak ada yang wajibkan atas Allah. Termasuk memberikan pahala kepadamu pun tidak wajib. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah mengatakan selagi orang beramal baik wajib bagi Allah untuk memberi pahala. Ini adalah kekurangan adab. Mewajibkan kepada Allah dengan suatu kewajiban. Tidak. Allah tidak wajib memberimu pahala. Dan Allah pun tidak wajib menyiksa Abu Jahal. Karena tidak ada kewajiban Allah. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah. Siapapun tidak ada yang mewajibkan kepada Allah. Jadi tidak wajib Allah memasukkan orang baik ke surga. Tidak wajib. Dan tidak wajib juga Allah menyiksa orang kafir ke dalam neraka. Tidak wajib. Ingat ini. Ini yang ada di dalam ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah punya adab. Jangan sampai ada kalimat wajib bagi Allah. Akan tetapi ketahuilah Allah tidak pernah ingkar janji. Yang berbuat baik akan Allah beri pahala. Yang melakukan dosa, lihat di sini, yang melakukan dosa Allah mau, kalau Allah menghendaki untuk mengampuninya akan diampuni, kalau tidak tidak. Maka ini sunnatullah. Proses terjadinya kelahiran itu adalah ada sunnatullah, yaitu harus ada pertemuan antara laki dengan perempuan. Tapi di sini lain daripada yang lain. Ini adalah sunnah yang tidak umum. Tapi ini juga sunnatullah yang baru lagi, bahwasanya Allah menciptakan Sayyidina Isa AS dengan kalimat Allah, kalimatin minhu, dengan kalimat dari Allah, yaitu kun, artinya Allah, jadilah di dalam perutmu Siti Maryam anak, maka jadilah anak. Ismuhul Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Masih, makna Masih itu bermacam, ada Masih itu yang mengusap rambutnya dengan minyak, ada yang nama Masih adalah yang mengusap orang yang sakit menjadi sembuh, jadi gelar Masih itu sanjungan. Al-Masih. Baik, disebutkan di situ adalah Al-Masih, nanti kita jelaskan. Al-Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, namanya Isa ibnu Maryam. Wajihan fit dunia. Di dunia nanti punya posisi istimewa. Dimuliakan oleh manusia karena dianggap sebagai wajihan, terpandang. Wajihan punya wajah, terpandang waktu di dunia. Punya kemuliaan waktu di dunia. Dan betul, Sayyidina Isa alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan wahyu, sehingga diwajibkan kepada semua manusia yang ada di sekitar Sayyidina Isa alaihissalam harus ikrar. Yang tidak ikrar namanya kafir, beriman kepada Sayyidina Isa alaihissalam dan memuliakannya. Fid dunya, di dunia. Wa fil akhirati, dan di akhirat juga. Dan kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam di dunia ini berulang-ulang. Pada zaman hidupnya Sayyidina Isa alaihissalam, dan termasuk beliau itu mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah didapatkan oleh nabi-nabi yang lain. Hidup pada masanya beliau adalah sebagai seorang nabi. Dan ternyata beliau juga punya keistimewaan. Kelak akan diturunkan kembali ke dunia. Dan beliau menjadi umat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajihan fid dunia. Di dunia mulia. Wal akhirat, dan di akhirat beliau juga dimuliakan oleh Allah dengan pangkat yang tinggi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau termasuk bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal muqarrabina, termasuk orang yang didekatkan oleh Allah kepada Allah, dicintai oleh Allah. Jadi muqarrab itu hamba yang dicintai oleh Allah sehingga mudah baginya untuk mendekatkan, orang yang didekatkan kepada Allah. Muqarrabin. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman tentang seorang hamba yang melakukan amal baik. Wajib, setelah wajib dia melakukan sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba tersebut, bagaimana? Aku akan menjadi matanya untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya untuk memukul. Aku akan menjadi kakinya untuk melangkah. Aku akan menjadi dirinya. Maksudnya apa? Aku akan menjadi tangannya itu untuk melakukan kebaikan. Jadi dibantu matanya orang yang dicintai oleh Allah untuk berbuat baik. Dibantu tangannya itu untuk melakukan kebaikan. Bukan Allah menjadi tangan. Jadi tangan kita akan dibantu oleh Allah sehingga tidak melakukan kecuali yang diridai oleh Allah. Itulah muqarrab. Orang yang didekatkan oleh Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dipilih minal muqarrabin. Orang yang didekatkan oleh Allah kepada Allah dengan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan. Dan dimudahkan untuk menjauhi kemungkaran. Minal muqarrabina. Fil Mahdi. Apa? Mana ayatnya tadi? Wa yukallimun nasa fil Mahdi. Lihat. Keluar dari sunnah. Ini kehebatan Sayyidina Isa alaihissalam. Mulai dari awal penciptaannya. Awal penciptaannya. Mulai dari ibunya sendiri sudah mempunyai keistimewaan. Dan silsilah kemuliaan dari Sayyidah Hana. Kakek neneknya. Neneknya Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian Sayyidatuna Maryam yang punya keistimewaan waktu beribadah di tempat ibadah. Mendapatkan karamah dari Allah hingga masa kelahirannya. Hingga di masa kecilnya Sayyidina Isa alaihi salam. Ternyata oleh Allah diberikan keistimewaan. Yukallimun nasa. Berbicara dengan orang. Fil Mahdi, di saat dibuaian ibundanya. Di saat dibuaian masa kecil anak-anak berbicara. Menjelaskan tentang siapa dia. Karena orang heboh. Karena keluarga mulia, keluarga Imran, keluarga mulia, bagaimana mempunyai seorang anak perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Pada mengelahirkan seorang anak laki-laki tanpa seorang ayah. Jadi heboh. Dan saat itu Allah menjadikan Sayyidina Isa AS mampu berbicara dan mengatakan bahasanya. Dia adalah hamba Allah SWT. dan menjelaskan bahasanya ibunya bukan seorang pelacur. Ini adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Isa alaihissalam di masa kecilnya. Wa kahla, dan kelak di saat menjadi orang dewasa. Kahla, yakni mahat itu kecil. Wal kahl itu masa tua. Masa dewasanya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi. Bukan sekedar nabi, akan tapi nabi di antara nabi pilihan ulul azmi, nabi mulia. Wa minas salihin, dan beliau Sayyidina Isa alaihissalam adalah termasuk orang-orang soleh. Ini kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Maryam, Sayyidatuna Maryam sebelum Nabi Isa terlahir. Allah. Dan itu kabar gembira diberikan adalah buah daripada jerih payah ibundanya yang ahli ibadah. Wanita solehah akan melahirkan kesolehan. Kakek nenek yang solehah akan melahirkan anak yang solehah. Jadi ahli ibadah. Maka dihimbau memang di masa-masa seperti itu. Orang yang berharap harus dengan mendekat kepada Allah. Maka dengan pengharapan lalu dibarengi dengan menghadap kepada Allah itu mengundang pengkabulan doa. Sehingga di saat menikah memperbanyak ibadah, di saat hamil istrinya memperbanyak ibadah, mengurangi kemaksiatan. Dengan harapan agar diberi oleh Allah kabar gembira kalau anak-anak yang bisa menjadikan sebab orang tuanya masuk surga. Anak-anak yang soleh. Sayyidatuna Maryam diberi kabar gembira oleh Allah bahwasanya engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Yang dia itu akan berbicara di masa kecilmu. Dan dia adalah orang yang sangat soleh. Dan dia akan diangkat menjadi nabi. Masya Allah. Qalat Rabbi anna yakunu li walad. Sayyidatuna Maryam berkata, karena sunnatullah, sunnah Allah, undang-undang Allah yang berlaku adalah bahwa tidak akan ada tidak akan ada kehamilan kecuali akan ada hubungan suami istri. Qalat, berkatalah Sayyidatuna Maryam, mengingkari sunnah jariyah, sunnah yang berlaku. Rabbi ya Allah, anna yakunu li walad, bagaimana aku bisa mempunyai seorang anak? Walam yamsasni basharun, sementara tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku. Ini perbedaan Al-Quran dengan Injil. Kalau Injil perjanjian baru, di dalam Injil disebutkan bahasanya Sayyidatuna Maryam pernah punya urusan dengan kaum laki-laki. Bahkan mempunyai seorang suami. Ini keistimewaan yang di dalam Al-Quran. Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki. Bahkan digambarkan Nabi Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki. Bukan saja tidak pernah disentuh laki-laki. Beliau mengatakan dalam riwayat, aku bukan tidak pernah urusan dengan laki-laki. Dan aku bukan perempuan lacur. Dan aku pun tidak menginginkan pernikahan. Ya Allah, bagaimana aku akan mempunyai anak? Aku tidak ingin menikah. Dan aku pun juga bukan perempuan yang nakal. Dan aku tidak pernah ada yang menyentuhku dari kaum laki-laki. Bagaimana aku bisa mempunyai seorang anak? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Qala, begitulah. Berkatalah malaikat Jibril, kadzalikillahu, begitulah Allah yakhluqu. Pakai kalimat yakhluqu, Allah menciptakan ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki, bukan yaf'alu. Yakhluqu. Ini isyarat bahasanya, jangan sampai ada perkataan ada anak Allah. Jadi nama Nabi Isa adalah bukan Tuhan. Jadi dengan kalimat yakhluqu makhluk, diciptakan oleh Allah. Jadi bukan sebuah usaha. Mohon maaf ya, kalau kita katakan sebagai anak akan terlintas nanti ada ibu dan nanti ada bapak. Apa dibalik itu semuanya? Biarpun orang Kristen sendiri tidak mengatakan ada persetubuhan di situ. Akan tapi kalimat yang menunjukkan ada ayah, ada ibu, lalu ada anak. Apa yang terbayang di benak orang yang memahami makna ini? Sementara Allah menjelaskannya, yakhluqu, diciptakan. Sayyidina Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengundang keheranan memang. Digambarkan dalam riwayat apa? Dalam Al-Qur'an tentang keheranan mereka ini dijelaskan oleh Allah kenapa harus heran tentang penciptaan Sayyidina Isa alaihissalam. Tentang penciptaan Sayyidina Isa kenapa harus heran, sementara Sayyidina Adam alaihissalam lebih dahsyat lagi. Kalau Sayyidina Isa alaihissalam diciptakan hanya tanpa Bapak, inna masala Isa, perumpamaan penciptaan Sayyidina Isa indallah, bagi Allah itu kamasali Adam, seperti Adam. Bahkan lebih dahsyat lagi, Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari debu tanah dan tanpa seorang bapak dan tanpa seorang ibu, Sayyidina Adam alaihis salam. Baik, inilah. Kemudian di situ walam samsa qala kadzalika. Idza qada amran, kalau sudah Allah mengambil satu keputusan. Kalau Allah memutuskan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka bagi Allah hanya mengatakan kun, jadilah. Kalau Allah sudah mengatakan jadilah, si fulan jadi orang soleh, soleh. Si fulan akan mempunyai anak, punya anak. Si fulan akan mempunyai, ini kun fayakun. Tapi yang harus kita fahami, kun fayakunnya Allah itu harus tetap dengan sunnatullah. Karena Allah, jangan sampai ada orang di akhir zaman berkata, seorang perempuan hamil, saya seperti Maryam, tidak pernah disentuh laki-laki. Pasti dusta itu. Pasti bohong. Enggak ada. Karena sunnatullah harus ada suami. Dan memang pernah suatu ketika ada. Beberapa tahun yang lalu masuk kita masih di SMP itu masih pernah mendengar ada seorang wanita. Karena apa? Tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Katanya tiba-tiba hamil. Bohong, dusta. Tidak mungkin. Memang Allah Maha Kuasa untuk membuat. Tapi tidak ada Nabi Isa lagi. Terbukti setelah beberapa tahun, ya sudah terungkap puasanya. Dia adalah pernah berhubungan dengan seorang laki-laki dengan zina. Jadi ada. Jadi gak ada kalau zaman sekarang. Jangan sampai nanti berhujah dengan ini, lalu ada orang hamil luar nikah, lalu mengatakan, puasanya aku ini seperti Maryam. Sunnatullah tidak akan ada berubah. Dan yang berubah hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan berhujah Allah Maha Kuasa. Biar nama Allah Maha Kuasa akan, tapi di situ ada sunnatullah. Berjalanlah sesuai dengan sunnatullah. Ibu-ibu yang pengen punya anak, adik-adik putri, ya menikah. Tidak cukup hanya berdoa setiap malam, ya Allah berikan kepadaku anak-anak, tapi tidak mau menikah. Tidak punya anak. Jadi menikah. Jadi ada sunnatullah, ambillah sunnatullah. Maka dengan sunnatullah yang engkau penuhi, maka setelah itu Allah akan memberikan kepadamu. Yang pengen kenyang, maka makan dulu. Tidak cukup untuk orang berdoa, ya Allah berikan kepadaku kenyang tanpa harus makan. Baik. Dan kalau sudah Allah menentukan sesuatu, maka akan terjadi. Begitu kalau Allah menentukan amran suatu, fa inna ma yaqulu lahu kun, maka cukuplah bagi Allah berkata kun. Kun jadilah. Ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kuasa Allah itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin terwujudkan. Jadi kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Dan sesuatu yang wajib adanya. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang wajib adanya tidak ada hubungannya dengan kuasa Allah. Misalnya sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita bahas ilmu akidah, kudratullah itu tata'alak bil mumkinat. Yang mana kuasa Allah itu ada hubungannya dengan sesuatu yang mungkin. Mungkin diadakan dan mungkin ditiadakan. Tapi sesuatu yang tidak mungkin ada, atau sesuatu yang harus ada, maka kuasa Allah tidak ada hubungannya. Bukan tidak mampu di sini, karena tidak boleh kita mengatakan, tidak ada hubungannya. Contoh, Allah Maha Kuasa. Kemudian ada yang bertanya, kalau memang Allah Maha Kuasa, kira-kira apakah Allah mampu menciptakan Tuhan lagi? Pertanyaan. Allah Maha Kuasa. Apakah Allah mampu menciptakan Tuhan lagi? Lah, ini pertanyaannya tidak tepat. Karena apa? Tuhan selain Allah, adanya Tuhan selain Allah itu mustahil adanya. Tidak mungkin ada. Maka mustahil. Maka kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan mustahil. Jadi kekuasaan Allah hanya hubungan dengan yang mungkin. Anda mungkin punya anak dan Anda mungkin tidak punya anak. Anak Anda mungkin alim, mungkin tidak. Itu mungkin. Tapi kalau kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan mustahil, maka pertanyaannya yang salah. Kalau karena apa? Allah tidak mungkin ada dua. Jadi kalau ada Tuhan dua, itu mustahil. Maka mustahil kuasa Allah ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin. Sama. Allah Maha Kuasa. Kira-kira Allah bisa tidak mematikan dirinya? Karena kehidupan Allah wajib. Jadi yang namanya sifat kudrah itu, hubungannya dengan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, yang mungkin ditiadakan dan mungkin diadakan, dan tidak ada hubungannya dengan yang wajib adanya seperti adanya zat Allah. Tidak boleh nanti ada kudrah Allah yang meniadakan Allah. Wah, Allah maha kuasa untuk menghapus dirinya, kan tidak benar. Jadi kalau pertanyaan yang salah, maka tidak bisa dijawab, karena memang tidak ada hubungannya. Kuasa Allah itu hubungannya dengan apa? Mungkin keberadaanmu di tahun ini, umurmu panjang, tidak panjang, itu adalah kuasa, di bawah kuasa Allah, karena itu mungkin. Tapi yang wajibul wujud, yang wajib adanya, tidak ada hubungan kudrah Allah dengan yang wajibul wujud. Karena wajib adanya Allah, maka tidak mungkin kudrah Allah meniadakannya. Karena apa? Sesuatu yang wajib adanya. Dan sesuatu yang mustahil adanya, maka mustahil sifat kudrah Allah berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Baik, adapun keberadaan Sayyidina Isa alaihissalam tanpa ibu, bukan mustahil menurut Allah. Karena apa? Tidak bertentangan dengan karena apa? Keberadaan Sayyidina Isa itu boleh adanya. Dan boleh adanya, boleh Sayyidina Isa ada dan boleh Sayyidina Isa tidak ada. Dan Allah bisa menciptakan seseorang tanpa bapak, tanpa suami, boleh tanpa seorang bapak, boleh bagi Allah. Dan itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan, bukan sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mustahil, tidak. Tidak mustahil, maka sesuatu yang tidak mustahil dan sesuatu yang tidak wajib adanya, itu namanya mungkin. Sesuatu yang mungkin, boleh. Kuasa Allah berhubungan dengan sesuatu yang mungkin tersebut. Mohon maaf, bapak yang paling melarat di hari ini, bisa enggak kalau besok hari, tahun depan menjadi orang paling kaya di dunia? Mungkin. Bisa, mungkin. Karena apa? Dengan mungkin maka kuasa Allah ada hubungannya di sini. Maka pertanyaan itu kalau tidak nyambung, maka tidak bisa dijawab. Jadi pertanyaannya, apakah Allah mampu membuat Tuhan yang baru lagi? Pertanyaannya salah. Ya? Contoh, aku melihat sebuah, gimana pendapatmu jika ada batu? Anda tahu batu ya? Batu tersenyum. Gimana batu tersenyum? Ya masalah, karena pertanyaannya salah. Batu tidak tersenyum. Yang tersenyum adalah bibir ya. Aku melihat jempolmu ketawa. Nah, orang sakit, pertanyaannya enggak benar. Ya enggak perlu dijawab, masa ada jempol ketawa. Jadi kalau pertanyaan yang tidak tepat, tidak perlu dijawab. Maka itulah, kalau kita berbicara tentang kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, kudrah Allah itu hanya berurusan dengan yang mungkin ada. Adapun yang wajibul wujud, tidak. Adapun yang mustahil wujud, tidak. Jadi yang mustahil dan yang wajib adanya, itu sifat kudrah Allah, tidak ada hubungannya. Bukan Allah tidak mampu, karena memang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena tidak ada hubungannya, tidak perlu ditanyakan. Ini sering ada orang bertanya. Berbeda kalau begini, mungkinkah onta itu masuk ke lubang jarum? Hah? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin menurut akal. Tapi apakah mustahil kalau Allah menggedekkan lubang jarumnya kemudian dikecilkan ontanya? Nah, masih bisa dijawab kalau itu. Tapi kalau mungkinkah Allah menciptakan Tuhan Allah? Tidak, karena apa? Tuhan dua itu tidak mungkin, mustahil. Secara akal, kalau ada Tuhan dua nanti ribut. Yang satu ingin mematikan si A, yang satu ingin menghidupkan. Bisa Tuhan berantem nanti. Nah, ini kan kasus yang ada di dalam dunia pewayangan, ada dewa berantem karena ingin merebut. Akhirnya minta penengah, itu dewa ribut. Itu enggak ada. Di dalam agama kita adalah Allah maha tunggal dan tidak berbilang. Baik, kun fayakunnya Allah itu pun adalah semuanya hubungannya dengan sesuatu yang mungkin, yang masuk di dalam akal dan masuk secara syariat. Dan tidak masuk akal tapi masuk kepada syariat. Benar, tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh. Tapi kalau bertentangan enggak, pasti itu tadi menciptakan Tuhan yang baru. Sama seperti sudah dikukuhkan bahasanya, tidak ada nabi baru lagi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dalam riwayat hadis-hadis sampai dikumpulkan hadis itu mutawatir bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya apa tah? Mungkin tapi tidak boleh terjadi. Apakah mungkin Allah, apakah mampu Allah menciptakan nabi setelah Nabi Muhammad? Jawabnya Allah mungkin dan mampu, tapi tidak mungkin terjadi. Karena apa? Itu bertentangan dengan syariat. Makanya di dalam akidah kita tuh ada yang sesuai sesuatu yang masuk akal, sesuai yang benar secara syariat. Yang dibenarkan adalah bergabung dua-duanya. Benar secara syariat, tidak benar secara akal. itu masih mungkin, yaitu sesuatu yang khariqah adah, keluar daripada kebiasaan. Secara akal tidak mungkin. Dokter pun tidak akan bisa mengatakan bagaimana Siti Maryam bisa hamil karena tidak ada pembuahan. Jadi secara akal tidak bisa, tapi secara syariat benar. Ada yang secara akal iya, tetapi secara syariat tidak. Secara akal iya, secara syariat tidak. Secara akal apa? Allah, secara akal bahasanya Allah bisa menciptakan Nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan Allah pun bisa menciptakan Nabi lebih hebat dari Nabi Muhammad karena maha kuasa Allah. Itu secara akal. Tapi secara syariat tidak. Sudah diputuskan oleh Allah Nabi Muhammad adalah paling mulianya Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan Nabi lebih mulia dari Nabi SAW. Maka secara akal iya, tapi secara syariat tidak, maka tidak terjadi. Secara akal iya, secara syariat tidak, tidak terjadi. Jadi secara syariat iya, secara akal iya, terjadi. Secara syariat iya, secara akal tidak, mungkin terjadi. Tapi kalau secara akal iya, secara syariat tidak, tidak boleh terjadi. Yaitu, maka jangan dipertanyakan sesuatu yang menurut akal iya, tapi menurut syariat tidak. Yaitu tadi, kalau Allah menjadikan wanita-wanita ini hamil tanpa nikah, bisa enggak? Bisa, tapi cara enggak. Tunggu. Secara akal pemahaman tentang Allah, maksudnya Allah maha kuasa, bisa menjadikan itu semua. Maksud secara akal bukan dicelentrehkan oleh akal. Maksudnya kuasa Allah. Kita meyakini Allah bisa melakukan itu semuanya. Tapi karena itu bertentangan dengan syariat ya. Karena syariatnya apa? Syariatnya ya kalau itu nanti bisa apa? Zaman sekarang tidak ada nabi seperti Nabi Isa. Seperti Allah mungkin tidak menciptakan nabi selain Nabi Muhammad setelah itu. Mungkin Allah bisa mengangkat Nabi Muhammad sebagai Allah bisa contoh saja. Ini adalah orang berandai-andai. Orang bisa tidak menghidupkan Nabi Muhammad lagi? Pertanyaan yang kurang ajar. Allah bisa menghidupkan Nabi Muhammad karena Allah Maha Kuasa. Akan tapi sudah diputuskan Nabi Muhammad telah meninggal. Maka Nabi Muhammad meninggal tidak bisa dihidupkan seperti kita saat ini. Menciptakan Nabi baru lagi tidak bisa. Karena apa? Memang itu adalah akal bisa nerima karena akal yang mengakui kuasa Allah. Maka akan tetapi secara syariat itu tidak. Jadi secara syariat tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan ada nabi setelah nabi, dia adalah keluar dari iman. Karena apa? Dari mana bentuk pengkafiran orang yang mengatakan ada nabi setelah nabi? Atau ada orang yang maksum setelah nabi? Karena bentuk pengkafirannya adalah apa? Bisa membatalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau sekarang ada orang maksum. Seperti ada sekelompok kaum muslimin mengatakan ada manusia-manusia maksum yang tidak pernah berdosa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi. Lah kalau sudah ada nabi selain Nabi Muhammad kan hancur. Bisa saja berkata Al-Qur'an sudah tidak boleh dipakai. Hancur atau tidak? Jadi merusak Nabi Muhammad. Jadi pengkafirannya akan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang ngaku nabi di akhir zaman, nabi setelah Nabi Muhammad hukumnya kafir. Dan tidak bisa ditawar lagi ini. Enggak boleh bohong. Ada sekelompok orang yang mengatakan dirinya adalah mengatakan punya nabi selain Nabi Muhammad. Itu keluar dari iman. Karena nabi itu apa definisi nabi? Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dan wahyu harus diamalkan. Berbeda dengan ilhamnya para ahli tasawuf. Ilham. Ini orang sering rancuh. Ahli tasawuf ada yang mendapatkan ilham. Dan Allah sendiri menyebutkan ilham itu ada ilham jahat, ilham jelek. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memberikan ilham. Malaikat Ibrahim memberikan pelajaran kepada si A, si B sehingga punya pemahaman. Tapi lihat, ilham itu pun ada aturannya. Tanda itu ilham dari Allah. Kalau ilham itu tidak bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Ilham. Maka kalau ada orang sufi, wali, kok ngomong lantur. Ya, katanya ilham itu pasti dusta. Allah sudah mengatakan tidak ada yang tahu hari kiamat. Dalam Al-Quran dijelaskan yang tahu hanya Allah. Nabi Muhammad sendiri tidak tahu. Lah kok ada orang ngomong hari kiamat tahun 2000 berapa? Biarpun yang ngomong katanya wali itu dusta pasti. Ya ada itu. Nah itu ilham yang bukan dari Allah. Itu bukan ilham yang benar. Jadi ilham ada tapi bukan wahyu. Jadi para wali Abdul Qadir Jailani mendapat ilham. Dan ilham para wali itu adalah bukan wahyu. Sehingga syaratnya ilham itu baru bisa diterima kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kasyaf-kasyaf dan sebagainya. Orang ngaku wali, gampang saja dengar omongannya. Bertentangan dengan syariat atau tidak? Kalau bertentangan dengan syariat, dijamin itu dusta. Itu dari iblis, bukan dari malaikat, dan bukan dari Allah. Sederhana. Jadi ilham itu ada. Tapi ilham bukan wahyu. Karena wahyu hanya kepada Nabi SAW dan para nabi-nabi terdahulu. Itu wahyu. Baik, ini saja. Jadi kejadian Sayyidina Isa AS adalah dengan sunnah Allah juga. Tapi bukan sunnah yang jariah, tapi sunnah al-khariqah. Bukan sunnah yang wajar, tapi sunnah baru lagi dari Allah yang keluar daripada sunnah yang biasa. Jadi Allah punya sunnah. Sunnah yang baru untuk Sayyidina Isa AS. Sehingga sering kita menyebut kejadian yang luar biasa. Khariqul adah. Keramat. Ya. Orang punya karamah, kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan lagi. Kita akan jelaskan tentang bagaimana kelebihan keistimewaan Nabi Isa AS tentang mujizat-mujizat yang lainnya. Ini berbicara sebelum Nabi Isa lahir. Jadi persiapan kelahiran Sayyidina Isa sudah dijelaskan. Sebelum kelahiran Sayyidina Isa sudah dijelaskan. Dan bersama kelahiran Sayyidina Isa ada keistimewaan-keistimewaan. Dan perlu disebut untuk menunjukkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kalau kita membicarakan tentang kelahiran Nabi SAW. Di situ terjadi banyak keistimewaan-keistimewaan. Dan tidak lain itu juga mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan kita di bulan Maulid. Mari kita semakin rajin untuk membaca sejarah kelahiran Nabi SAW. Sejarah Nabi juga secara umum. Dan kita pun harus membaca tentang keistimewaan-keistimewaan Nabi SAW. Karena Allah pun mengajari kita untuk memahami keistimewaan para Nabi. Sebab dengan memahami keistimewaan semakin kita cinta. Di sini disebutkan keistimewaan Sayyidina Isa alaihissalam. Agar engkau itu punya hubungan hati. Mencintai para Nabi. Disebutkan keistimewaan Sayyidina Isa. Diciptakan oleh Allah dengan kun. Kemudian punya keistimewaan seperti ini. Ibunya punya keistimewaan semacam ini. Dan benar yang disabdak difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli man nuthabbitu bihi fu'adaka. Allah sebutkan kisah nabi-nabi terdahulu dengan rinci. Dan ada yang dengan global. Disebutkan dirinci nama-nama nabi. Apa cerita-cerita para nabi terdahulu. Agar semakin mantap hatimu. Hati semakin mantap di saat mendengar cerita para nabi. Maka dengan begini. Membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Tentu akan lebih mantap lagi. Ini yang bisa kami hadirkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya. Dan selanjutnya langsung saja seperti biasa kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kami mau menanyakan, ada seorang Nasrani menikahi seorang wanita muslimah, kemudian dengan cara-cara islami. Setelah jalan, kemudian mempunyai putra, seorang Nasrani tersebut berusaha menarik kembali ke agama Nasrani. Kemudian dari pihak muslimah tidak mau untuk ikut ke Nasrani. Kemudian diceraikan. Nah, setelah diceraikan, si Nasrani tersebut berusaha mencari muslimah lagi untuk menikah kembali dengan wanita muslimah dengan cara-cara muslim. Bagaimana sikap kita terhadap Nasrani tersebut, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu pertanyaan lagi kami persilakan buat jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan, Buya. Istrinya yang kerja, suaminya tidak kerja, Buya. Jadi kalau istrinya meninggal itu, hak warisnya itu suaminya dapat enggak. Juga sebaliknya begitu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja kepada Bu ya, dipersilakan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan seorang Nasrani dengan seorang muslimah adalah tidak sah mutlak. Jangan dengar fatwa orang akhir zaman yang tidak kembali kepada hukum yang benar, dan jatuhnya adalah zina. Ada fatwa orang yang katanya doktor. Waduh, di Indonesia dia punya tulisan banyak dan jadi pembimbingnya orang-orang aneh. Memfatwakan bahasanya pernikahan seorang muslim, seorang Nasrani dengan seorang muslimah adalah sah. Jawabnya adalah seorang wanita muslimah tidak sah mutlak. Ini adalah ijma kesepakatan ulama. Tidak sah menikahnya seorang wanita dengan seorang laki-laki Nasrani. Dan jatuhnya zina. Maka takutlah kepada Allah. Semua yang diuji oleh Allah dengan yang demikian ini, maka harus segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara dihimbau agar suaminya segera masuk Islam. Kemudian melakukan pernikahan yang baru lagi karena pernikahannya tidak sah. Karena pernikahan dengan seorang kafir tidak sah. Berbeda dengan jika yang lelaki itu muslim, wanitanya adalah Nasraniyah. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, memang Nasrani di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai ahli kitab. Tapi menurut jumhur ulama dianggap sebagai ahli kitab. Akan tapi wahai kaum pria, muslim, para kaum muslimin, bukan berarti Anda harus melakukan ini. Kalau memang diperkenankan seorang muslim menikah dengan seorang Nasraniyah, bukan berarti Anda harus berbondong-bondong menjadi wanita Kristen. Sebab apa? Tidak mudah, karena urusan pendidikan anak penting. Kalau Anda seorang muslim menikah dengan seorang Nasraniyah, bagaimana arah putra-putri Anda? Iya, kalau Anda umur panjang, punya anak 5 kemudian meninggal, siapa yang mengurusi anak-anakmu? Disebutkan dalam sejarah agama kita bahwasanya memang ada seorang muslim, bahkan tokoh-tokoh menikah dengan seorang Nasraniyah, tapi diperhatikan oleh negara. Jadi kalau seandainya seorang suami yang muslim menikahi seorang wanita yang Nasraniyah kemudian mempunyai anak, lah kok tiba-tiba sang suami meninggal, maka lihat, hak kafalah, hak hadanah perawatan anak tidak boleh dirawat oleh seorang istri yang Nasraniyah, langsung ditangani negara, sehingga agamanya anak itu selamat. Sekarang di Indonesia itu fatwa ngaco. Jadi dibuka lebar-lebaran. Sehingga banyak seorang muslim berusaha untuk menikah seorang Nasraniyah. Alasannya cinta. Bagaimana Anda bisa mencintai orang yang selalu menyekutukan Allah? Bagaimana Anda? Berbuat baik ya. Kita dihimbau untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Biarpun kepada orang Nasrani. Tetapi untuk mengatakan cinta. Itu bagaimana? Anda faham atau tidak? Baik katanya baik. Ini perlu dipahamkan dengan hati dan akal kadang. Tidak cukup dengan hati. Kalau hati tiba-tiba mengatakan cinta. Wahai seorang laki-laki yang baik. Jika engkau ingin menikahi, jika Anda ingin menikah dengan seorang perempuan. Perilakunya dengan engkau baik. Dia santun denganmu. Suka memberi hadiah kepadamu. Ketemu denganmu nebar senyum. Tidak pernah ngomong kasar kepadamu. Baik, dia adalah seorang wanita yang baik. Tapi dia itu kerjaannya suka mencaci maki bapakmu atau keluargamu. Abang itu baik, tapi keluarga abang itu keluarga enggak benar. Bapak abang begini, ibu abang begini. Kurang ajar enggak? Anda seorang laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan yang katamu baik. Menurutmu baik, tapi dia kerjaannya nyaci maki bapakmu. Kira-kira jadi baik enggak? Ya enggak baik, karena yang dicaci maki adalah bapakmu, orang yang kau cintai. Bapakmu baik. Orang baik. Orang tuamu baik, tapi dicaci maki oleh calon istrimu. Kira-kira kamu lanjutkan menikah atau tidak? Bisa alasan kau berkata aku cinta dengan dia? Bodoh. Dia mencaci maki bapakmu, ibumu. Dia hanya mengaku cinta kepadamu, tapi dengan bapak ibumu mencaci maki. Mustahil cinta tumbuh seperti ini. Bagaimana? Ini dengan bapakmu yang dicaci maki bapakmu. Bagaimana yang merendahkan Tuhanmu Allah? Dikatakan Allah punya anak. Allah ada Tuhan lain sana Allah. Bagaimana engkau masih mengatakan dia baik? Engkau bisa mencintainya? Ini mustahil keunikan dalam bercinta. Dan dari kaum Kristiani sendiri pun sebetulnya mereka berpikir dalam hidup ini ingin mencari titik temu, bukan titik perbedaan. Dan mereka juga ada himbauan, kalau bukan karena misi saja, bahwasanya seorang Nasrani itu paling pantas adalah menikah dengan seorang Nasrani agar bisa ke gereja bareng. Tidak usah menjadi seorang muslim, artinya seperti itu mestinya. Dan itu juga disepakati oleh mereka, cuman karena ada misi dan sebagainya, itu yang menjadikan tidak benar semuanya. Maka seorang wanita seorang laki-laki muslim tetap hendaklah menikah dengan seorang muslimah. Dikhawatirkan engkau berpaling dari kemuliaan menuju kehinaan. Itu laki-lakinya yang muslim. Kalau lelakinya yang nasroniya tidak sah, mutlak tidak diperkenankan dan jatuhnya zina. Dan hati-hati wahai para orang tua. Jika engkau membiarkan anak anda punya hubungan dengan orang yang nasroni, maka jatuh zina dan anda memikul dosa sepanjang masa. Bahkan ada seorang bapak atau ibu dungu hanya karena gila pangkat. Nasroniyah kaya, nasroniyah seorang pakar, nasroniyah seorang nasroni, seorang nasroni, seorang Kristen yang punya pangkat, seorang punya kekayaan. Lihat, anak perempuannya akan diberikan begitu saja sehingga agamanya hilang. Ketahuilah orang tua ini, dia akan menjadi ahli neraka yang paling pertama sebelum anaknya. Dan ini ada. Bahkan ada. Karena hatinya tidak selamat itu ibu. Ada seorang ibu yang memaksakan anaknya untuk menerima pasangan seorang di luar Islam. Hanya karena cinta pangkat. Karena seorang di luar Islam punya apa gitu. Punya perusahaan apa atau punya usaha atau apa. Dia punya gelar apa. Jadi yang cari adalah dunia. Ketahuilah itu ibu bakal sengsara sebelum anaknya. Na'udzubillah. Hai para orang tua, tolong perhatikan. Nah, kemudian jika seorang Nasrani itu sudah masuk Islam, perlu dicek dulu kebenarannya. Dan bukan zaman sekarang saja, pada zaman dahulu ada. Abdullah bin Sabah itu masuk Islam ternyata bukan untuk Islam yang sesungguhnya. Untuk merusak Islam. Jadi ada orang yang masuk Islam ternyata bukan untuk mencari kebenaran. Dan bukan untuk benar. Ada mencari Islam hanya untuk mencari perempuan wanita. Karena tahu kalau menikah, ini biasanya ada tanda-tanda. Kalau dari awal enggak mau, kemudian dituntut, kamu baru masuk Islam boleh, kalau sudah masuk Islam baru boleh nikah dengan anak saya. Biasanya langsung mengatakan iya, berarti masuk Islamnya hanya karena ingin menikah. Jadi kalau anda ketemu seorang laki-laki yang pengen menikahi dengan putrimu, dan dia adalah asal orang Nasrani, dilihat dulu. Kalau dia pengen menikah, baru setelah itu masuk Islam, dicurigai bahasanya. Masuknya Islam karena ingin menikah. Jadi suruh masuk Islam, belajar agama yang benar, sampai dia terbukti keimanannya, terbukti kekhusyuannya, terbukti kepatuhannya kepada syariat, baru boleh dinikahkan dengan putri anda. Tapi sekarang enggak. Jadi sudah janjian mau nikah ini pun belum masuk Islam. Baru nanti besok akad nikah baru masuk Islam. Ini betul-betul ibu yang bodoh menikahkan anaknya. Ini termasuk wanita yang dungu, lihat. Jadi ada orang mau menikah, baru mau masuk Islam. Setelah menikah, lihat, betul dia akan keluar dari Islam lagi. Akhirnya anaknya akan dibawa. Dan sikap kita kepada orang yang semacam ini harus tegas. Jangan dinikahkan putrimu, jangan engkau nikahkan putrimu dengan laki-laki yang semacam itu. Apalagi sudah terbukti bahasanya dia keluar dari Islam lagi. Kemudian dia ingin membawa anaknya kepada agama lain. Kemudian setelah, dan itu tidak usah cerai. Karena sudah jatuh. Karena tidak ada pernikahan. Tidak ada perceraian di situ. Karena tidak sah kalau murtad suaminya. Maka secara otomatis terceraikan. Jadi kalau ada laki-laki murtad, ibu, langsung terceraikan. Siapapun wanita yang mempunyai suami kok murtad, keluar dari iman, merendahkan Nabi, merendahkan Al-Quran, mengatakan sholat tidak wajib, mengingkari Nabi Muhammad, mempercayai Nabi setelah Nabi Muhammad, itu langsung murtad. Pernikahannya langsung terpisahkan. Enggak usah pakai cerai-cerai. Murtad. Baik. Lah kalau murtad, lihat. Kemudian dia mau menikah lagi, mau masuk Islam lagi. Jangan dibodohi. Dia adalah orang yang hanya pengen menikah saja untuk kepentingannya. Bahkan mungkin hanya untuk misinya. Untuk membawa orang Islam kepada agamanya. Jadi jangan dituruti orang semacam itu. Mu'allaf yang ada di kiri kanan kita. Boleh kita nikahkan anak kita dengan dia. Tapi suruh belajar dulu. Dibuktikan keimanannya dulu. Jangan baru nikah, baru masuk Islam sehari lalu dinikahkan. Senang dia. Tidak belajar agama. Akhirnya setelah itu apa? Dia membawa orang-orang Islam kepada agamanya. Dan banyak kejadiannya adalah semacam ini. Bahkan terjadi suatu ketika satu tokoh. Kasusnya bukan lakinya yang Nasrani. Wanitanya yang Nasraniyah. Lakinya Muslim. Cuman laki itu anaknya seorang tokoh. Yang kebetulan anaknya tokoh ini di Sulawesi. Anaknya seorang tokoh yang kebetulan tidak benar. Jadi anak muda ini sering mabuk, sering ini dan sebagainya itu nakal gitu. Akhirnya ada program dari mereka. Jadi salah satu anak gadisnya yang Nasrani dimasukkan untuk nikah dengan laki-laki tersebut. Dan setelah hamil, membuat satu masalah akhirnya dicerai. Mau tidak mau nasabnya kan sambung kepada tersebut. Sehingga anak ini dirawat oleh seorang tori dan gedeken disekolahkan, akhirnya apa? Muncullah seorang tokoh agama Kristen keturunan daripada kiai tersebut. Masya Allah. Ini adalah rekayasa mereka dan dahsyat itu. Dan upaya-upaya begini ini dilakukan. Karena memang agama yang indah, agama kita. Membawa kepada Islam pun adalah dengan tidak dengan berbohong. Jadi kita membawa Islam dengan berdakwah yang indah. Bukan dengan cara-cara semacam itu. Bukan cara berdusta, bukan cara berbohong. Enggak boleh. Kalau Anda ingin membawa orang Kristen kepada Islam, enggak boleh Anda pura-pura masuk Kristen. Murtad beneran. Ya? Islam begitu indah. Enggak boleh Anda ingin membawa orang Kristen kepada Islam, lalu Anda pura-pura masuk Kristen. Enggak ada. Anda murtad, mati masuk neraka. Anda tetap dengan keislamanmu, akhlakmu yang mulia. Lihat, Indonesia masuk Islam. Karena akhlak mulianya para wali songo. Baik itulah. Jadi sikap Anda bagaimana? Jangan dituruti lagi. Suruh benar agamanya dulu, baru nanti kita beri wanita muslimah. Kenapa? Sudah terbukti yang pertama dia adalah berbohong. Buktinya setelah masuk Islam dia murtad. Ingin membawa anak Islam kepada agamanya. Kemudian setelah itu kok setelah berpisah, kok ingin menikah lagi dengan seorang muslimah. Maka bapak ibunya wanita tersebut dungu kalau memberikan kepada laki-laki tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian masalah seorang istri yang bekerja, suami nganggur. Ini ada dua model. Kalau memang suami adalah tidak mampu karena sakit dan sebagainya, dimaafkan. Ibu itu mulia. Tapi kalau suaminya mampu, lalu suaminya menikmati suami yang kerja, ini suami yang dungu, bebel, goblok, dan tolol. Karena nafkah itu suami, wahai para bapak. Memang ada seorang laki-laki yang sifatnya begitu, pemalas. Jadi senang istrinya kerja itu nikmati istri, kerja istrinya. Jadi tidak ada perjuangan, haram yang demikian itu. Kecuali memang jika dia bekerja gagal. Yang pinter istrinya, dia gagal lagi, tapi tetap berusaha. Tapi kalau nganggur saja, lihat. Mana kemuliaan seorang laki-laki di sini? Dan ada seorang laki-laki yang memang menikah dengan seorang wanita karena kekayaannya saja, hanya ingin mengambil hartanya. Ini khianat lagi di balik itu. Anda seorang laki-laki ingin menikah, Anda harus punya prinsip. Aku akan memberi nafkah. Jika Anda tidak mampu, maka peran istri penting. Itu pun tidak boleh sombong istri. Sedekahlah untuk suamimu. Anda akan dapatkan pahala tiga. Pahala nyenangkan suami, pahala sedekah, dan pahala nyambung silaturahmi. Indah. Nah, kalau seorang istri yang bekerja dapat duit banyak, ya duitnya istri. Apakah sang suami, kalau istri meninggal suami mewarisi? Ya mewarisi, karena suaminya. Kalau suami meninggal, ya sang istri tetap mewah. Jadi masalah waris tidak ada hubungannya dengan kerja. Jadi waris itu saling mewarisi. Suami istri saling mewarisi. Kalau ada seorang suami meninggal, istri mewarisi suami. Yang diwarisi yang mana? Ya miliknya suami, bukan miliknya istri. Istrinya bekerja bisa beli rumah atas nama istrinya. Beli tanah hektaran atas nama istrinya. Kalau istri meninggal, suami ikut mewarisi. Suami enggak apa-apa kalau meninggal. Ya istri tetap mewarisi, biarpun bajunya saja yang diwarisi. Tetap mewarisi. Jadi saling mewarisi. Jadi tetap saling mewarisi. Yang enggak benar itu gini. Ada orang, gonogini. Ini adalah gonogini itu. Tidak ada istilah gonogini itu. Gonogini ada di dalam Islam. Jadi kalau ada suami meninggal dunia, sebelum dibagi waris, artinya dibagi dua. Ada perempuan yang tidak mampu, dinikahi oleh orang kaya. Baru setahun meninggal dunia, pakai gonogini, kan kurang ajar. Tidak ada dalam Islam gonogini. Jadi enggak ada gonogini. Milikmu, wahai istri, itu hakmu. Milikmu. Jadi kalau engkau bercerai, itu milikmu utuh. Tidak akan diganggu oleh seorang suami. Miliknya suami itu hak, diagungkan dalam Islam. Haknya seorang istri, haknya seorang suami. Ini hak. Dan kemudian saling mewarisi. Jadi tidak ada gonogini. Gonogini itu tidak benar. Gonogini itu kurang ajar kepada saudara, kepada anak, dan kepada keluarga. Jadi tidak ada gonogini. Lah nanti biasanya ada pertanyaan, kerja bareng. Ini baru nanti ada namanya suluh, tetap tidak gonogini. Suami istri kerja bareng misalnya, ini pernah ditanya Syekh Arsad Al-Banjari. Syekh Arsad Al-Banjari ditanya kasus di Banjar sana, tentang kerjanya seorang istri dengan seorang suami mencari emas. Mendulang emas ya. Jadi suami itu nyelam ke dalam sungai, kemudian setelah itu mengangkat di atas sungai, apa itu? Pasir yang ada emasnya. Kemudian sang istri yang di atasnya ngangkat. Lah, kemudian di sini timbul pertanyaan. Ini kan betul-betul kerja bareng ya. Sebab suami tidak usah perlu naik lagi ke atas, istrinya mengangkat. Bagaimana jika kerjanya semacam ini? Apakah nanti itu milik suami saja atau milik istri saja? Maka di sini dimasukkan bab seperti syirkah, kerja bareng. Karena terbukti kerjanya bareng, maka di sini perlu suluh, perlu damai. Tapi tetap jangan pakai istilah gono gini, karena istilah gono gini itu memasuki bab kedzaliman. Jadi kasusnya suluh damai. Jadi sebelum dibagi, maka bolehlah seorang ibu diberi separuh karena memang kerja bareng. Hasilnya kerja bareng. Setelah dapat emas dikumpulin, sampai punya duit 100 juta misalnya. Ini kerja siapa? Kerja berdua. Berarti milik siapa? Milik berdua ini. Tapi tetap tidak ada istilah gono gini. Jangan pakai istilah gono gini, wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan dari Lamongan. Sujud yang benar itu yang menempel tanah, telapak tangan atau lutut dahulu. Oh, masalah itu adalah perbedaan di antara ulama. Maka kemudahannya, ini adalah tergantung kemudahannya. Memang disunnahkan ya. Jadi kalau orang sepuh, ini Imam Syafi'i itu tidak pernah sempat sepuh. Imam Syafi'i tidak sempat sepuh. Jadi begitu mudahnya beliau itu kalau turun meletakkan lututnya dahulu. Kalau berdiri pun langsung tegap begitu. Tapi kalau orang tua, itu langsung blek kakinya itu enggak bisa. Jadi biasanya ngerangkak dulu ya. Kalau nanya. Jadi sampai waktu Imam Syafi'i mengatakan yang benar adalah lutut dahulu, ya. Kemudian tangannya menyusul dan kalau berdiri pun didahulukan lututnya, ada yang mengkritiki. Tapi mengkritikinya adalah mengkritiki akal bukan secara syar'i. Dikritisi bahwasanya iya Imam Syafi'i enggak sempat tua, makanya dia bisa melakukan seperti itu. Kalau dia merasakan tua umur 80 tahun, tentu dia akan berfata yang berbeda, kan gitu. Jadi dengan cara sebagian ulama mengatakan didahulukan kakinya dahulu supaya lebih rapi. Kalau tangan dulu bisa jungkel ya begitu ya. Tapi sebetulnya ingat semuanya boleh, intinya nanti sujud. Intinya sujud. Jadi yang enak seperti apa, ibu, bapak, apakah kaki dulu atau tangan dahulu? Baik, cuman kalau bisa didahulukan kakinya. Kalau berdiri adalah dengan lututnya yang bertahan. Kemudian setelah itu mengangkat tangannya. Baik, ini adalah yang ada disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu lagi. Ini dari Brebes, dari saudara Slamet Riyadi. Yang tadi dari Agung Prasetyo. Slamet Riyadi dari Brebes. Yang dirahmati Allah semua. Mau bertanya bagaimana hukumnya jual beli Al-Quran? Anda pernah dengar jual beli Al-Quran itu tidak diperkenankan dan bagaimana sikap kita? Jual beli mushaf Al-Quran menurut jumhur ulama haram. Oh. Menurut madhab Syafi'i makruh. Lumayan madhab Syafi'i. Jadi memang sebaiknya Al-Quran tidak diperjual, belikan, diberikan, dihadiahkan. Ini. Jadi menurut jumhur ulama, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Malik, madhab Abu Hanifah, tidak diperkenankan jual beli Al-Quran. Akan tapi menurut madhab kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu makruh. Nih. Quran dibagi-bagi seharusnya begitu ya. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i makruh gitu saja ya. Jadi betul yang Anda dengar, kami pernah dengar tentang pernah dengar kalau jual beli Al-Quran itu tidak diperkenankan. Betul, itu menurut jumhur ulama. Tapi menurut Syafi'i hanya makruh saja. Tapi makruh kalau bisa dihindari. Jadi kalau ibu jangan jual Al-Quran, tapi bagi-bagi. Nah, itu lebih hebat lagi ya. Bagi-bagi Al-Quran. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan karena waktu. Dan jangan lupa esok pagi adalah pengajian Ahad pagi. Dan habis ini katanya ada acara pertemuan calon wali murid SD. Atau ibu-ibu yang pengen memasukkan anaknya ke SD Tahfidz bisa ikut dengar nanti habis ini ada pertemuan calon wali murid SD Tahfidzul Quran. SD kita punya SD Tahfidzul Quran yang akan mulai tahun ini. Dan hari ini pertemuan para calon wali murid. Calon wali muridnya untuk disebutkan tentang program-programnya. Dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mendengar, berminat, boleh saja hidup bersama-sama. Barangkali ada tergugah untuk membawa anaknya ke tempat ini. Dan semuanya sudah dipersiapkan oleh tim. Hanya sekarang itu bangunannya masih dipaksakan. Karena bangunannya sesungguhnya nanti di sebelah sana. Bangunannya insya Allah kita siapkan 8 kelas dulu ini. Tapi setelah itu kita tahun ini akan membangun di sana. Dan memang yang repot bukan kami, ibu, bapak. Tim bagian yang di lapangan itu pusingnya. Buya itu belum selesai sana, sudah membuat yang di sini enggak apa-apa, namanya gitu. Kalau punya keinginan banyak, belum selesai di sini sudah pengen yang di sana. Begitulah kalau urusan sama ustadz itu begitu. Jadi penginannya banyak ini. Ya, terserah nanti, pokoknya dimudahkan. Ini belum beres, Bu, sana. Ini sudah bangun Di sini ini nanti akan ditingkat dua, Bu, dan panjang sampai ke sana. Jadi halaman sana dipakai ini dan parkirnya nanti akan dirubah ke sana. Jadi parkir hari Ahad di sana supaya nanti lebih nyaman, karena sekarang kalau hari Ahad pasti sampai di jalan sana ibu bapak-bapak kepada kepanasan, ibu-ibu kepanasan, insyaallah nanti ditingkat di atas dipasang layar, sebagian di atas, sebagian di bawah. Ini saja insyaallah. Jadi hari ini ada pertemuan calon wali murid. Karena kita perlu membuat satu SD yang di situ akan bangun anak-anak untuk sedikit kenal Al-Qur'an atau kenal Al-Qur'an beberapa juz, kemudian akhlak mereka dan juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka yang akan kita bangun, kita bina di tempat ini, insyaallah. Tapi beda programnya, bukan program pondok. Pondok ini program nomor satu. Program istimewa kita adalah pondok. Jadi yang mondok ini. Jadi ini program khusus. Program pondok, program asas. Jadi nanti dipagar tembok, Ibu. Jadi pondok dipagar, program sekolah di sana. Sekolah di sana. Nanti hanya sesaat-sesaat anak akan dipanggil ke aula ini untuk diberi pengarahan-pengarahan. Nanti insyaallah di sana akan kita bangun SD. Dan semoga ada pelebaran tanah di kiri kanannya. Semoga Allah mengirim para kekasih-kekasihnya ya. Karena kita terus perlu pengembangan pelebaran tanah ya. Karena kayak kemarin acara Maulid Nabi, kita juga kesempitan. Sehingga ibu duduknya pun tidak nyaman, para bapak tidak nyaman. Semoga ada tambahan. Dan yang menggerakkan hati hamba-hambanya adalah Allah. Gampang saja bu. Tidak usah pusing. Kalau Allah memberikan sampai sana juga gampang. Kalau ini bukan mustahil bu. Ini bukan sesuatu yang gampang bagi Allah, mudah. Allah bisa memilih orang yang punya tanah kiri kanan jadi ahli surga semuanya dengan infak tanahnya. Dan ternyata tanah ini saya tidak beli, Bu, ya. Tidak punya duit. Ini orang semuanya. Ini ada sana, ada sini. Ini apa? Insya Allah ahli surga semuanya. Pertama dari ini. Kedua kanannya, kirinya. Terus kanan lagi. Gilirannya? Kiri, insya Allah. Habis kiri, kanan lagi. Ini kiri. Ini. Kemarin ada yang ngasih di belakang, alhamdulillah. Ada belakang itu kita pengen sampai sungai. Ternyata di ujung alhamdulillah ada salah satu jamaah memberikan di ujung sana. Sudah diberi. Tinggal ada suatu dua lagi. Satu, dua. Semoga tergugah hatinya memberi. Kalau baru dibeli semoga tidak mahal. Tapi semoga Allah menggerakkan hatinya saja. Kalau sudah yang ngurusi Allah mah beres. Ibu ngomong manis belum tentu ada artinya. Tapi kalau Allah hatinya beres. Atau Allah menggerakkan orang yang punya uang. Beres. Dan kelihatannya sudah dibicarakan oleh teman-teman. Harus dilebarkan. Karena lokasi harus terus bertambah. Karena pendidikan yang perlu kita adakan banyak. Sampai kita pengen perumahan nanti ada pendidikan dari orang jauh, Bu. Ada pemukiman-pemukiman. Jadi ada orang diklat dari Bandung, dari Bogor, dari ini bisa nginep di sini beberapa hari. Nanti di sini pengajaran. Dan kami pengennya enggak usah pergi nanti. Kita sering keliling, Bu. Saya selalu tinggal. Kita hanya di pondok Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rabu, Kamis hilang. Suka ngilang itu, Bu. Ibu aja ngelihatnya hari Sabtu Ahad kelihatannya Buya ada terus di pondok. Itu cuma Sabtu Ahad Senin. Nah itu Selasa Rabu Kamis sudah hilang. Suka ngilang. Nah, yang ngurusi pondok, ngurusi bangunan yang pusing. Buya enggak pernah ada. Enggak apa-apa. Pokoknya bangunan tetap ya jalan. Baik ini saja mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa astirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Yang memudahkan segala urusan hamba-hambanya, mudahkan segala urusan kami. Di hadapan kami banyak masalah, ya Allah. Selesaikanlah, ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Di hadapan kami banyak keperluan, ya Allah. Kabulkanlah, Allah. Hajat kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Engkau maha tahu tentang hajat kami. Hajat di diri kami. Ingin kau ampuni kami, ya Allah. Banyak dosa kami. Ingin kau ampuni dosa kami. Maka kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Kami sering melakukan kemaksiatan. Jauhkan kami dari kemaksiatan. Kami malas untuk beribadah. Padahal kami sehat, ya Allah. Kami mampu melakukannya. Tapi hati kami tidak tergerak, ya Allah. Maka mudahkan hati kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk beribadah, ya Allah. Kami tahu solat duha mulia. Tapi kami malas-malasan untuk melakukannya. Kami tahu bangun malam adalah mulia. Tapi kami malas-malasan melakukannya. Maka ampuni kami, ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk melakukan kebaikan. Kami mengerti infak sedekah adalah mulia, tapi kami pun malas untuk berinfak dan bersedekah. Ya Allah, jadikanlah kami ahli sedekah. Dan yang sudah bersedekah, terimalah amal mereka. Ya Allah, hajat kami banyak di rumah kami. Kami ingin bahagia di rumah tangga kami, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, berikan kepada kami kepuasan dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Dari istri, suami yang Kau berikan kepada kami, berikan kami kepuasan. Harta yang Kau berikan, berikan kami kepuasan agar kami mudah bersyukur. Anak-anak yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh, solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Harta, ya Allah, yang cukup, yang penuh berkah, ya Allah, yang menjadikan sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hajat di masyarakat kami, kerusakan moral akhlak di masyarakat kami takut jika termasuk korbannya adalah anak-anak kami dan keluarga kami. Kami mohon, ya Allah, masyarakat kami jaga akhlak mereka. Di kiri kanan pesantren ini, ya Allah, jika ada hamba-hambamu, ya Allah, yang jauh dari kemuliaan, yang jauh dari kebaikan, bawa mereka kepada kemuliaan, ya Allah. Masyarakat kami dan hajat pesantren ini, Engkau tahu, Engkau maha tahu. Hajat pesantren ini yang pertama adalah ingin Kau terima kami semua yang berjuang di sini, ya Allah. Hajat pesantren yang pertama adalah, ya Allah, jadikan tempat ini tempat sebab masuk surga-Mu, ya Allah. Bagi yang mengurusinya, bagi yang berjuang di dalamnya, bagi yang menghadirinya, ya Allah. Berikan kepada mereka, ya Allah, kemudahan untuk masuk surga-Mu. Seperti Engkau mudahkan mereka masuki pesantren ini untuk berjuang, baik berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, ilmunya, atau tenaganya, ya Allah. Ataupun hanya sekedar berdoa, jadikan mereka rombongan-rombongan mulia di hadapan-Mu, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, ya Allah. Dan yang sudah berjuang, berikan ketulusan dan keikhlasan. Engkau maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan berikan kepada kami, ya Allah. Berikan kepada hati kami kebersihan, ya Allah, dari dengki, dendam, riya dan sombong. Dan ampuni kami dan ampuni guru-guru kami. Ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami itu, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, yang senantiasa berjuang untukku. Untuk kami, berkorban untuk kami, ya Allah. Berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ampuni mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat. Guru-guru kami, ya Allah. Guru-guru kami yang mengajari kami setiap saat, ya Allah, ampuni dosanya. Muliakan mereka, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami, jaga mereka. Jaga iman mereka, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sempit rezekinya, lapangkan. Yang rezekinya masih haram, ganti dengan yang halal. Yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau muliakan, ya Allah. Dan jauhkan mereka dari busuknya zina dan mukaddimah zina. Berikan kemuliaan dalam rumah tangganya, suami yang mencintainya, istri yang mencintainya. Hidup dengan penuh kebahagiaan menuju surga-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada mereka anak yang soleh-solehah. Dan mudahkan bagi para orang tua untuk menikahkan putra-putrinya, ya Allah. Jangan sampai ada yang hadir di tempat ini wanita-wanita. Atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempersulit pernikahan orang anak-anaknya. Kami takut doa kekasih-Mu Nabi Muhammad. Allah masyukuk man syakwa ala ummati. Nabi-Mu pernah berdoa, ya Allah, sempitkanlah, susahkanlah orang yang menyusahkan umatku. Ya Allah, kekasih-Mu Nabi Muhammad mendoakan para orang tua dengan kesusahan yang menyusahkan pernikahan putrinya. Maka kami mohon, jadikanlah para orang tua yang ada di sini adalah orang tua yang memudahkan urusan pernikahan putra-putrinya untuk mendapatkan yang halal dan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami kelak. Kelak saat Kau cabut nyawa kami, ya Allah. Di pembaringan itu, ya Allah. Di tempat itu saat Kau cabut nyawa kami, ya Allah. Jadikan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir kami haturkan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya yang sangat begitu jelas dan gamblang. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti saya bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikannya dan umumnya bagi kita semua. Sekali lagi kami informasikan, jangan lupa untuk bisa menghadiri majlis Ahad pagi, kajian kitab hadis, dan jangan lupa pula untuk bisa menginformasikan kepada jamaah yang lainnya. Terakhir, dari kami sebagai pengatur acara, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.